di sini. Jane betah-betahno lho iki. Tak tuturi dhewe mlebu senthong bareng tak injeng dadak kurunggel antong. Nomor siji wong urip urusan pangan nyambut gawe sing kiat Jawa dika ayo terus berusaha ngetokno pikiran supaya rumah tanggane gak kekurangan. Kang nai sanjang, ayo diperlokno penting kanggo bergaul, kumpul bareng. Ayo sengeleng dor, bareng omongane wong tua cine kiri sapa lagi, nek rogo teko aku. Sing nomor telu nganei papan nek wis panggonane wis pernah kita gak kepi iki iki najan nyambut gawe nang jinji mulai anak seng digawe cucu kan upamane manuk wes duwe harungan. Nomor papat penting lapangan kerja nek wes nyambut gawe pernah ojok kakean pola kulo penot dolor ojok seneng nyala sebab le ono opo-opo awake dhewe sing susah. Nomor limo cak kena ika sehatan peno ojo lali anane kebersihan. Kebersihan mono pangkal kesehatan nek awake tetep sehat tolek sandang pangan lahan. Nomor enam dolor penting nai pendidikan mulo iku ngono yo kanggo kemajuan nek kabeh pinter lan kabeh pengalaman iso mencape yo nang kemakmuran. Aku dhewe yu saiki yo keton buri sekolah gak nutup lancangi kok kesusu rapi anak kecak nyambut gawe ku gak mesti bareng ditarik lonjo tetap rengos ku broncoli gak tak kei jain nang buri nyelonong bojo umurang goreng nong buri mencai gentong bareng tak tuturi aku dibiui kompor raiku ireng kape aku persis grandong. dino tangkangan rong pintal aku esok parong tak buka mulo sing anjok pateng gebria konco sopir karo konco beca mulo seko ake ajange cikra aku cocok toka pate angku aku karo yong kuyang kuyu sekone kanggo nari wong tuku rempeyek gedek krawon paku apa maneh nenek jajan wong lari cek gak karutan kulo gedhe ning liwati ukuran ode ode sandase kopi isi pelor wong nang Jombang dolor kampung eseng on lemak kenang akewan dine paman masih gak sambang nek kere mingon wong gak seneng lecak opo mas dine wak sekolah yang ini gue, kalau gak sekolah yang ini baru sopan. Awas. Turi-turi gak penoko penoket mumpiar obyor nang lama paman dituturi gak tahu di ding sopan lek ana wong dodhok liwat nyuwun sewu lek medhaya kula nuwun wong gak kel nyuwun sewu Gusti kula tak ngidung ngono lho lambemu iki rene gustine apa ketoprak ta karto lek Gusti ben iso ngidung ah oh ngidung gak iso kecilik rodro kok arek ganteng arek wong gendeng iya Mas Karto arek bagus arek wedhus lho ngidung ah ali-ali ilang motone wong diganti motone jaran ambyu abane aja lari karo kancane eling-eling yuyungan wong aja parahan. Ayo mulai apa? ana gunung meledos saka negara utuk. Yoga iki maju. Nek sairamu gak maju, gak digongi. Lah iki mang ya prinsip maju ngono lho. Lek kidung aku maju lak dhewe. Alah masih kono grodak. Alah grodak. Indonesia merdeka, gak soko hadiah tapi direwangi. Grodak perkumpangan grodak. Gak grodak. Rakyat bangkit perlu angkat senjata. Perlu ngusir grodak kaum penjahat. Kerju papa dolor lapari mono embong peledo jane kita. Papa empoyo aku raidat nono pateng gelok. Kok nek pancene sentine mbek aku, gak usah pajak. Buyar. Buyar. Buyar. Buyar. Bapak cek dibayar bawa. Nek ora tenan, hei. Ya apa rek suwari gendeng kok. Sing ngomong ku cocok nduk. Kuping kaya rempeyek apa gak krungu. Balik. Buyar piye? Gebyar. Buyar tak kebiar. Kebiar. Kok iso buyar kebiar? Kebiar kasete Kartolo ngono lho kok buyar. Mulane tak suntik kok niku. Iki ngono le. Aja ya apa. Wingine ana arek digejlukno lho. Aku ki wis wong pejem aku. Wingi kok gejlukno mancet. Arek tak gejlukno mancet 3 meter. Marang arek cilik. Arek cilik ya ngono nontok ruwah tak suntik kupinge pedhot. Wis kok dikeroyok bapak. Oh, aku dikeroyok sak wong sak kampung. Aku ngono terus gak wanakal aku. Terus melilir. Apa? Nipi. Walahat ngomong padha Jawa sing enak apa, Dik? Dik diungokno wong akeh. Ya. Wis gerang itu ngomong sing aturan. Aduh. Dagelan miring situ iki. Kono aja ngenyek aku lho. Aku iki dudu wong kene ya, Dik. Nyenyek sumbar royokan. Royokan. Wong gongket mang ya gung. Apa? Gender ya neng. Iku lak dhewe-dhewe sih. Lah dhewe-dhewe iramane. Kon iso nabu sih. Halah, aku bagian ngene lho. Lah apa iki? Nguwuki anakmu. Ngiter, Dik. Oh, ngiter. Lah ngiter biasae. Ngene ya aku. Lah apa? Ngaploki bojomu. Lho. Kendang. Lek gak kendang? Ngene. Lah apa? Njeguk makmu aku. Mau. Gong. Lek gak ngong. Lah iki bagian iki. Lah apa? Krokoti tebu. Nyoling ngono lho. Nyoling. Kon iso gendeng. Alah. Gendinge mateng, Dik. Gendinge opo ae? Gendinge slamet wetanan, kulon. Dukur tengah njero banyu komplit. Kon niku gendeng. Gendeng wetan kulon Gunung Sari, Gunung Kelut. Gunung Abang, Gunung Ijo ku jam siki goblok. Cokro. Samini. Samirin, Saminten. Lho. Ya iku ayak ular kambang, ular keket. Ular jedung. Walang kekek. Walang embu apa iki? Walang kadung barang. Walang kadung. Kon iso? Ayak iku lho gorengan ayak ya. Ayak Samirah. Ayake kopo? Ayake kopi. Ayake buoto komplit to. Tibake slamet kocluk. Kartolo gendeng. Loh. Wis kok wis sami aja sih. Alah. Gawe Samira. Ayo gawe Samira. Ayo Samira. Ya apa? Parikmu ya apa? Parik aku. Bojomu sinden sih? Pinden. Lah. Iya. Ada. Oh, Samira. Samira omahe nganjuk didol murah Samira ngantuk. Sadarono, sadarene Samira omae Mojokerto. Samira omae Mojokerto. Samira ayu cangkeme ombo. Eman tangnon grojak tingtong tangnon krosak tok tingtong tangnon kruduk tok tingtong aku gak bisa lo kawul lah po dirubung semut lah Kartolo berarti seniman aku nyanyi yo iso nyanyi iso alah alah Sri kapan kowe meteng minggat kowe lunga ora pamit aku kang ngono pamit nang pasar arep tuku aki arep tuku asu lah kon mulane asu trasi lo trasi nganti saiki kowe durung bayi bayi Bali kon ya tambah nglewarno nang mulia Sri nang mulia aku loro bongko ana sing rumat wis ta iso ta lagu-lagu panjenengan yo iso yo gak ngono Sri kon iso lagune tolena kendang kendang tolena kendang kendang ting ting ting ting dong tolena kendang kendang ting ting ting ting ting tolena kendang tolena kendang ting ting ting ting dong tolena kendang Dek, mendem turu ae ya. Telamu lagu kok kaya ngono. Tanen agono tenen, tarereroriten, kendet tanoloro. Rambutmu yang bening, matamu keriting. Lah kon lusuhi ae apa lak? Foto keriting lak ngene. Rambutmu keriting, matamu yang tamu dhewe. Sok matamu ngadep ngadep rono lho, ojo ngadep rene. Matamu kerok. Ngadep rono. Iya, itu nyanyian. Rambutmu keriting, matamu yang pening, menawan hatiku. Bajumu yang kuning, senyumnya tersungging, menggoncang jiwaku. Jangan jual mahal, lambemu ngedibal. Bukan nakal. Jangan jual mahal, aku bukan nakal, sayang kepadamu. Cintaku maksimal, bukan kita gombal, kasihku padamu. Rinduku setengah mati, oh di sepak sapi. Ora nyanyi, ora nyanyi. Ora bakal karo-karuan. Eh. Cek. Wis ta. Sri kawe. Aku ge sik bujang, mangkane masih mule bengi mule esuk kan. Lah iya kono gak ono wektu wong bujangan kuwi enak. Lah aku karepku wis tuwa. Heeh. Nek terus gak rabi besok lek gak duwe anak aku melok sop. Kone gurung tuwek. Eh tuwek dipangan codot lho. Kone dhek kemampu goblok. Kon ro codot iki. Codot. Lah iki kok iso aku tak ya golek anu golek napa mat mat lah ya wong pacaran ae lho syukur ya bos karo wedok pacaran iku ana oh nduk kene lah jane nduk kono gak oleh nduk kene kok ngono sing golek dadakan nduk kene mbok sing bener ngomong iku dadakan iki sapa iki sinten dek sing sampean gepuk sinten sinten iki niki Slamet Kepatihan Jombang sinten Slamet. Eh duduk. Oh, tak kuat tak batukmu kon, Mbok. Tak kenal wes palek-palek kok teko-teko tuntuku. Sepurane. Sepurane, sepurane. Sakaken tukang ojek sing ajeng ngapak kula jakan janjian. Masih tukang ojek kok ya gak dikeplaki ngene. Masih janjian nek ngeplak wong lanang ojo ngono. Ojo ngono kurang kurang napa wong sing sampean peteng. Duh kenekno. Lha lapo dikene. Lho. Oh. Apa gandeng, apa gandeng tenang plak-plak te bro. Tangan wedok ae nggih siji ngene tangan sampean. Tangan wedok. Tak kenal yo sing apik, Dek. Nggih sepurane mawon. Sepurane kene cemot-cemot ta, Dono. Sepurane, Mas. Waduh. Sepurane. Sri, kapan kowe? Oh. Dek, sama lak iso bandingno ya, Dek. Wong wedok ayu ku mesti ndelok wong siji. Nek wajahku wajah sinetron. Sinetron, Mas. Nggih, lah nek iku wajah kriminal. Oh, aku nduk Indosiar iki kepek ya lek awan. Enggak kon iki yo. Enggak, pengen tak delok. Nek Mas iki tak delok tokoh Tuhan. Oh, koyo bintange Avi Ferry. Ferry bener cocok. Sampean tak uber mrene dadak koyo virus. Oh, penyakiten aku lho banyak. Kok virus-virus tak belani. Belani. Glani sajake dhuwit wong wedok ana. Uangku sing sopan. Lah. Uang lek gak sopan, itu den, itu den, itu den. Kudu blangem. Eh, tak dengerin. Mangane wong e dhuwur kok tangane ndek. Kok mentang-mentang rumah samu aku ki. Kartola iku lha opo sih? Mboten ta. Mesti kurang ajar kok situl gak tau nang bener. Iku jenenge mboten genah. Wong wedok kok napuk-napuk. Kalau aku asal Allah didelok ibu-ibu lho Pak Isi. Mboten sopan ngoten iki. Ah. Gampang mau wedok koyok ngono aturan. Tolong iki kurang ajar iku. Lha iki mung gak njedul. Gak tau ngene no. Oh, menek no. Jare gak apa-apa to dak no. Sembarangan. Kayak ketemu kok mantak mantu jedal njedul. Lah sampean tak aku. Kok njedul, kurang ajar lho ya. Terus rumah samu aku. Kok njedul samu opo sih? Kok njedul kena iki saya kering goblok. Lha aku sembarangan ambek aku. Tak wales. Oh, aku. Ayo bareng. Ayo balasan. Aku geringgingen aku. Ayo balasan. Gak tak bayar. Yo. Ayo balasan. Gak dibayar kok males. Ayo balasan. Oh, lah aku males kok buyar gak karu-karuan dadak no. Mbok yo sing sopan Mas, sinten Pak, sinten Om. Masa ana wong wedok kok ngono tangane mbok sing genah. Kenalan. Asmane sinten, Mbak? Badhe tindak pundi? Madosi. Lah megap-megap tok dadakno. Gak ngomong-ngomong. Kayak wong mungkuk. Nah ngomong, ngatas sing ngomong. You look pretty, Mbak. Wow. Oh. Follow me. I am a big boss. Oh, big boss, bos besar, Mas. Eksportir. Kirim. Kirim apa, Mas? Kirim donga. Wingi jumlah lagi kulaan kirim donga. Tak kenal. Waduh. Basa. Yang di mana? Lo. Wah, blok. Di mana alamat? Nah. Alamatnya siapa? Wah. Wis, tak kenal rumah. Meninggalnya di mana? Lo. Kamu orang Indonesia. Pakailah bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Nah. Tonyono. Ditonyone yo apa? Mbok tonyone gak tak kok mbok bayar mana aku teman. Contone no. Bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Ya. Ayo ngomong aja cocokmu. Cocokmu nih cocokmu. Cocok. Iki lho cocokku yo. Cocok. Bahasa Indonesia sing bener. Iya. Mananya? Loh. Mananya? Kandane kleru to lho. Laki-laki. Ya mah, loh. Satu kali lagi. Nang sawo, loh. Nang sawo. Namanya. Lah iya, Mbak, mananya? Loh. Namanya. Kenapa? Namanya anu saya setan anu sab saya iya jenenge sida Pak aku wedi apa umat arek iki apa sih aku wedi ora arek mangan bokne ngawur rek arek mik wis nang wis apa bapake ngene dua kakek. Bini ki ya bapak wong anake. Kulo niki jange ngomong kali sampean niku. Tindak pundi, Dik? Kadingaran kok ganti ya kok mboten numpak sapi. Lho. Tindak pundi? Tindak pundi, Mbak Ayu? Padahal tindak pundi kadingaran. Kok mboten numpak prauto? Tindak wae kok ora mlayu. Mlayu dengkul beberas. Padahal pundi? Kula. Nggih. Nggih, ajenge padha-padha sing mboten enten. Kulo niki si Joko. Joko. Sampai nek tapi Joko Dolok nih. Nama kulo Indrajit. Oh, Indrajit. Oh Indrajit sampean? Gareng. Wah, oh, gak tau nonton wayang. Nah, jadi aku kayak so dalan udah gak nong. Pantas sih sampai niku dosa muka. Nah, ini dosa muka. Dia kenalakan. Sinten? Jeneng kulo Sinto. Dewi Sinto. Sinto kaya mercon bantingan. Kula sing lumayan mercon bantingan, sampean kok mercon bombong. Ha iki tak sebul kon. Ngawur. Pun niki kula niki bujang, kula cinta kali sampean. Disikseni kula kadut iki lho. Lah niki kula weling. Lho. Niki kula kadut. Nggih. Mangkane kok ngelumbruk. Sampeyan gelem ngosek dhek kok wayahe ngosek. Jenenge sinten, Pak? Jeneng kula. Nggih. Asmane. Siapa? Siapa kan kerum? Aku kerumu. Siapa? Pi. Siapa ni? Wah, sini. Pini. Ah. Siapa? Sinten? Ngadirun. Tambahnya lewar. asmane Tini, Mbak Tini. Nggih. Nanti kalau pulang bersama saya. Piye lak becak sampean iki? Sampean kok sembrono. Becak apa wong? Masa perempuan becak? Ngomong yang bener. Iku mbak becak, mbak becak. Lek becak sadele ya entek goblok ngono to. Numpak becak. Numpak becak. Ya saya lak mboten numpak becak iki. Numpak nopo iki? Kula. Nggih. Mentok. Lah sampean? Bebek. Sampean? Meri. Enak ndek kabeh dik. Iso. Lah sampean kok takon numpak kula, bak kula mlayu, bak kula berangkat. Mbok lapo urus sama mbak wedok kate lapo? Saya cinta padamu. Lah lak yo ngono ae. Saya sanggup mendampingimu. Cinta sama saya? Saya cinta padamu. Baru kenal? Iya. Iku bahasa Indonesia cinta dengan kamu. Kalau bahasa Inggris I love you. Wah, wow, lek cara Cina, wo I love. Nah, lek cara India, ga iso kon niku. Ya apa, Mas? Mai mukabat ortum. Siapa ya, Pak? Mai mukabat ortum. Mai mu? Mai mukabat ortum. Sama kok ngerti? Loh, aku tahu dodol martabak. Aku cinta, Mas. Aku cinta padamu. Dukungan mah tak dukung. Iya, lek gak gelem. Iya. Aja kuatir. Duwe tak pakai permen. Kere, ya Pak. Berarti sanggup mendampingi. Jadi apa saja? Kamu jadi apa? Aku sanggup mendampingi. Saya sanggup aku dari kembang, Mas. Aku tadi ular. Lo, keliru kan aku. Bukan kerikit ya, entek aku tadi. Ular aku kerikiti, Mas. Saya jadi tangkainya. Nah. Sama tangke. Nek aku dari bulan, Mas. Aku tadi mendungi. Lo, peteng goblok. Di delok toko Tanjung Kodok lah, ketok tak. Wah, kok di sini tak? Iki pacaran tak graono. Tadi bintang. Saya tadi bintang. Nah, nek aku tadi lah. Aku dadi kapale. Lho, Mama. Apa? Sora aku mbok tindhi terus. Lah apa to enco? Enco enco. Saya jadi ombaknya. Kalau sama ombak, lah nek saiki aku dadi buta. Kau ni goblok, buta, buta aku siungnya sak meneh. Kau tahu nonton wayang gak? Kau duduk buta wayang. Apa? Buta ke Pak Marto, Mbak Buparto, menurut. Lek kono buta? Aku ya Pak To. Aku Siti ya Pak Ti. Pinter lho weling. Tapi repot, Mas. Ya, apa? Saya tuh enggak ngerti caranya gimana orang rumah tangga. Kan loh, gak pernah. Rumah loh, tangga. Begini, Dek. Tonyo nono. Tonyo. Yang penting rumah tangga itu suami mencari duit, kamu tuh anu yang pamane iki bojomu. Entenono, mule telat ya apa jane kamu? Aku cek ngerti. Ya. Arep-arepan bojomu, Dek. Upamane. Iki bojoku. Yo pamane. Waduh rek burek. Upamane. Lho, kok dumbah bek lerok goblok. Pamane ya. Pamane. Mun nunggu suami ndak pulang-pulang. Iya. Jam berapa ya suamiku kok ndak pulang-pulang? Oh, jammu matek ngono dadakno kok. Kantornya di mana ya? Tindin. Ndak telepon. Tindin. Kemana ya? Apa sih? Tindin. Ya, mau tanya. Rabi pisan dublek. Mosok montore Tintin ku gak kerungu lho. Lah iku mau? Iya. Oh, tak pikir nek oplet. Iki wis tekek. Apa? Kok kok kok tekek. Suami saya kok gak pulang ya? Lah kowe gak numpak montor wis. Tok tok tok tok tok tok. Oh, tekek. Oh, alah yo yo. Iki pintu tak totok ngono lho. Sing modern iki pakai bel gitu lho, pintu kok totok-totok. Tingklong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Oh, Pak RT. Menek kumpulan ibu-ibu ya. Tak jerongkok no kapok kon kok. Bojo. Oh, bojo. Bojo Pak RT. Oh, Mas, bojoku. Dek Tini. Iya. Ayo turu. Takon isik. Ditakon isik. Dek lantung aja tuh. Telat. Mas. Eh? Kok baru pulang? Kenapa? Di kantor banyak anu pekerjaan. Makanya saya tidak sibuk. Banyak lemburan. Lembur nanti. Ya enggak apa-apa orang kerja kok. Lemburan ya enggak apa-apa. Yang penting kan gajinya tambah toh, Mas. Oh, tambah tadi, ya, tambah. Dapat tambahan gaji. Lah mana uangnya? Entek di warung. Eh? Ya apa? Entek di warung. Lah kok enak sampean? Ya? Kok kok ae. Ayo. Kok kok paling nyerudukan sih ini. Lakon ngomong wong. Lah ya apa? Ya mangkel wong wadon. Lah wong wedo kok ngenteni ndok Omas dinten nang warung. Ngene lho, pomane bojoku iki. Aku teko kelas. Iki dong. Mas. Dek. Bojoku kok bengi Mas. Iya, karena lemburan banyak jadi terpaksa itu patuh pada perintah. Oh iya. Banyak mentok bebek. Banyak kerja di kantor. Iya, enggak apa-apa itu namanya pengabdian. Tapi duit entek, Dek. Duit entek. Ya enggak masalah sampai sampean selamat. Bisa, Dek. Tak siap no untuk mandi malam. Tak siap no makan malam. Enggak apa. Iya. Kenapa dibuyan kan lapor? Aku mikirnya biasa kok dirayu-rayu. Tak tepat kok. cinta kok. Cinta, cinta. Oh, cinta gitu ya. Ya. Oh, jadi suami apapun yang terjadi tetap cinta. Nah, ya? Rumah tangga itu 50-50, ya. Tidak boleh ana wong kademen. Ana wong kademen. Wah, bakul mercon. Gak dodol. Menyodok kamu. Mengenai. Apa mengenai? Wah, mari ditalani ocul. Eh, iki lho gelek sapa iki? Apa niki? Iki lanang ta wedok? Lah kok mburi koyo wedok. Iki bakongan, Mas. Wah, sing arep nalpot ngono lho. Kok iso lanang kok wedok lho, Pak? Wes lanang, Pak. Iki ulun besar iki payu. Iki wedok korban iki. Lho jangan menghina, itu kan pelecehan termasuk. Ya enggak pelecehan, Pak. Iya, Pak. Saya, Pak. Sopin nyelukon. Kok diceluk kok saya. Kelabunya terpau. Tinggalan bakro nih. Jahitane lo. Kawat. Kawat. Ini pelecehan nih. Ini. Celono nih seng. Duduk. Benihnya permen. Kon, Iya, Pak. Kalau mau jadi laki-laki yang baik, iya Pak. Di jalan itu jangan suka menggoda perempuan. Loh, enggak menggoda, kenalan aja, Pak. Kenalan kok pakai cubit-cubit apa? Siapa yang cubit? Kamu tadi. Loh, tadi kan enggak sida. Enggak sida itu. Enggak jadi. Enggak jadi. Hanya mendemek, Pak. Enggak boleh demek-demek. Ada urusan apa Bapak mencampuri saya dengan ini? Ini kan perempuan. Loh, jalan dengan saya, Pak. Kejane tidak ada apa-apa. Kejane tidak apa-apa. Hei, sembrono. Iki ngono anakku sembrono. Loh, iki siapa iki? Loh, iki banyak. Ayo. Oh, tadi iki badak. Oh, kaos. Alek ngene iki ya becak ngono lho. Ngomong durung tetek kabeh. Iki ngono elek-elek ngono bangkake. Pak, cara yang beneran, Pak. Anaknya ayu, Bapak ini kayak sogolan. Aku mau jari kok macak ngene saya kok seneni loh. Nggih, Pak. Pangapunten, Pak. Niki yogamu. Loh, kalau bahasa apa sih yogamu? Oh, putran kau. Loh. Loh. Ini adalah ndokmu. Pak sopan. Niki drondong. Loh, iya, sama nemen. Aku ki anake dini tadi. Selamat, Pak, terbalik, Pak. Kamu tuh si malik sapa? Itu yogamu gitu loh. Bapak e sama Bapak e. Saya puterannya. Yo, kan diputer apa? Kate dari Pandawa Putra. Enggak diputer, dipenak no kena kok enggak diputer iki. Bapak, Pak. Heh. Uto. Uto. Iku lah gak ketok uto iku. Uto. Budek bapakmu. Dek, iki bapakmu, Dek. Saya di jalan pasar sapi kan, Dek. Saya cinta pada anakmu. Meneh-meneh tak gaeno putu. Yo. Kon iki lho. Kan seneng bare anakku lho. Isok nyukupi kebutuhan anakku tak. Jaluk napa? Jaluk pring. Lho, kok jaluk pring? Iki esok beras sekolah tumpakan iku Mercy Bulldog. Alah alah kirep. Regane Mercy, Pak. Wong anakku nutur kok kadono. Nutur kok anakmu. Lah iya anakku nutur. Iku nek sore kan tuku sego goreng nang pasar lho. Tumpakane BM. Kuwe. Bapakmu cangkeme. Tak kandhani kaya padasan. Bapak ngene Pak Iwalowan. Kami lho, asal kula cintai. Lho, iki opo cinta iku? Lah nututi le. Oh nggih. Engko timbangane kon mati tengah dalan. Nah, lebih baik delok sing sepadan, sing pas sampe awakmu. Sudah pas Pak ini antara Kartoro sama Mbak Tini gitu lho. Ya wis aku gak apa-apa. Dik, gak apa-apa aku ning pamit ya. Brono kon. Ah iki wedake. Kan gak ketenal lho. Atusan ewon kok ada sampeyan. Oh, ya sampeyan. Kon. Ayo mulai, Pak. Wong anak dijaluk kak oleh, ayo. Anak mulai medak ya apa kayu sih kan? Apa nih gak terima dari mantu kan ini gak malu kan? Wah, aku mati dari belakang tak cocok bunuh kan? Lo, macam? Yo tak cocok dewe. Ayo cocokin, aku kan dia kok cocok. Gak malu cocok cucupan. Kamu nyolong ya? Timbang metu gonku tak. Oh, lah timbang kon iki dawa kene mu timbang kene. Gak apa-apa, tapi kan manis. Awas cuma lagi ya. Gak tau undang aku undangan aku. Apa? Bapak gak tau undang. Aku kan ngancam lah kan cuma lagi cuma lagi. Nanti celorot hijau. Wah, ngangkat kon. Gak bisa. Alah apa celorot? Pemikul pring. Tidak nono ya. Masih kon aku tuwek-tuwek gak gentar deh kon. Nek sampai ono melik-melik. Ono bener tengah saya apas kon. Kenapa nih? Konang. Saya iki gak tapi ana Pak Nanggi, Pak. Tonange ilang. Wedhus mangan suket. Lho, terus e. War. Lah, ribet koyo ngono. Gak karu-karuan dadakno. Kelereng jangan ditelan. Alah, kelereng manusia jangan sombong. Lho, adoe. Kadoan. Lah, kok kelereng ditelan kok nyong. Gak ono sambungane iku, Pak. Apa tak sambung dhewe? Uang unek potongan endak yang ngono itu. Gak sero, gak sutil. Apa itu? Cumplung bekacuan. Terus sih? Kamu lo kakin endak ngono lo? Lapo? Cumplung pangan bajing. Ya gak pedet anak sapi lain ngono. Apa itu? Kebo. Kebo pingin. Lho lah iya, gak pedet gak sapi ya itu kebo. Ayo mana gudel goblok. Kebo. Ayo, orang tempe gak duwe anak. Gak lapo? Pajer. Wong cempe mau duwe anak cempe ku cilik. Ketemu le bundel ini seti. Apa jenenge burung teh waktune? Heeh. Ayo le, mbulet tae. Lah aku cedek anak gak lek, Pak. Lah lha apa? Oh tak tepil kapan? Aja cedek-cedek, Pak. Kadasen kon kok. Kadasen apa ya kon klendingen. Lho. Lah apa-apa Pak aku masih cedek wong iki wis meteng. Wis meteng aku iki. Mbah tak babaran ana, Dik. Ya apa iki? Bendrai. Lho. Lho ya, iya. Oh gelodak-gelodak. Mari mangan gledekan ngono lho. Ya apik nek bawa iku berwibawa. Timbangane slamet. Bowo. Alah slamet. Slam ya, iku petik, met iku kecepit. Petik kecepit. Iya iya. Kok esuk petak-petak aku iki. Petik kecepit. Bowo. Berwibawa. Ka iso bowo. Tiba ngene mawa. Dosan. Jenengmu bawa tahu dijak presiden nang Amerika? Gak tahu. Gak tahu, Gus. Pasti itu. Lah aku gak gelo dijak nang luar negeri. Mbak. Loh, presiden nek melawan luar negeri tulisan tulisane selamat datang loh. Aku kan melok. Eh. Ngono ucapan. Bowo. Iku tulisan niku. Tiba kudu bowo. Oh, wong gak diterima lamarane kok dadak mantel. Heh, lah ISIS nek ora aku. Heh, izin. Izin polisi. Lah kan napa gombol-gombol arek ngono-ngono? Loh. Permisi, Pak. Oh, mari. Monggo. Mobil parkir di luar aman. Aman? Aman di sini. Terima kasih. Bawa mobil ta, Pak? Melaku. Lah kok pakai tanya mobil? Ya lihat dulu, Pak. Profilnya orang semacam ini tuh kalau naik mobil itu lihat-lihat. Oh, iya, iya. Oh, Bapak anu pesen akek ta, Pak? Loh, bukan akek. Lah ini isinya apa? Ini uang yang belum digunting. Masih gebokan tuh. Oh iya. Barusan saya dari luar Jawa. Oh, dari mana Hah? Luar Jawa itu? Sulawesi. Kan ada apa Sulawesi? Itu bukan Sulawesi, Sulawesi. Itu yang betul. Enggak sampean Sulawesi. Loh, ya. Salah. Loh, nah. Ya, itu yang betul Sulawesi. Itu yang betul, Pak. Sampean Sulawesi. Salah. Salah. Itu salah yang betul Sulawesi. Enggak. Ayo. Ya, saya maaf Pak, saya memang juragan. Iya. Ya? Loh, sak ku ilang. Sak ku mangan. Nang apa? Entar dekene gak karuan jek sak ku lho. Sampe aja disingit meta sake wong ku. Lah ini lah sak, Pak. Eh? Iya, duduk kene. Ngalerene yo. Ya maaf Pak ya. Saya orang ditawan, Pak. Pak. Ilate dawa. Iya. Ilate dawa. Permisi ya. Ini bukan ilat. Apa itu? Tadailer. Ya sama dengan ini. Ya, bukan tadailer ini. Oh. Lape keringat. Gak apa-apa. Sekarang zaman-zaman modern, Pak. Oh, ya. Iya. Saya juragan. Juragan apa tuh? Telepon. Tapi kan juragan. Tapi telepon saya tahan lama, Pak. Oh, iya? Satu bulan gak mampu. Kok bisa begitu? Kok bisa? Saya campur semen. Sing mana? Tapi gak pakai kelapa, Pak. Pakai apa? Beracun. Ya kelapa, Pak. Umumnya. Juga. Maaf ya. Iya iya. Nah, saya ini barusan tidurnya saja. Siapa sih bunyi? Orang kaya itu lain ya, Pak? Oh, orang kaya itu tidurnya tidak seperti kan? Orang awam-awam begini. Orang elit tidurnya mesti di hotel berbintang. Gitu ya, tidurnya di mana, Pak? Honolulu. Honolulu, Pak, tidurnya, Pak. Makanya? Makanya di mana? Di Filipin. Makanya Filipin. Oh, jauh sekali. Oh, iya. Mandinya? Ah, mana? Pasti Indok God. Loh, gak teko setahun dong ibu. Oh, pelecehan. Orang kaya kok mandi di got. Paling-paling di Blumbang. Itu tekos, Pak. Atau kodok. Gitu ya. Iya. Jublang kali. Bukan, jadi pemandian. Oh, pemandian. Iya. Pemandiannya pakai air. Hah? Pakai air. Au. Oh, lagi tiba kabeh. Ya biasanya itu ya pakai PT, Pak. Pakai PT ngene. Ya, maaf, Pak ya. Apa? Kok potongane panjene wong soge. Iya. Saya barusan turun dari pesawat, Pak. Iya. Oh, pesawat apa itu? Pesawat, pesawat apa? Pesawat telepon. Baju masa bapak nggak tahu pesawat? Loh, pesawat tuh pesawat macam-macam. Pesawat ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Loh, kok bisa? Oh, pesawat kok perempuan? Saya naik pesawat perempuan. Apa itu? Apa? Burok. Oh iya. Ya laki-laki Pak Rok. Oh, sama dengan butok. Iya. Kalau itu perempuannya Pak Tolanan. Betul Pak. Itu. Pesawat macam-macam ya Garuda. Iya. Setelah saya turun dari pesawat. Ya, iya. Terus? Terus ini mau transaksi bayar tanah. Di mana? Iya, tanah apa? Tanah longsor. Wah, wong iki durung tau dideki wae. Ya, ya tanah-tanah itu Pak, 10 hektar saya butuhkan. Lah iya. Mau saya bikin perusahaan. Lah wong umate kanduk kene. Perusahaan. Iya, perusahaan. Lah ya nek kumate jenduk kene nduk ono lho. Saya bukan kumat, Pak. Saya masih normal. Gitu ya. Iya. Maaf, Pak. Saya enggak bawa uang. Bapak berani ke Amerika? Wah, ya enggak berani. Ke Jepang? Ya enggak berani. Saya sepeser pun enggak bawa uang. Berani kesan? Bandung, Jakarta. Loh, wani toh semen, Pak. Saya ngomong siapa? Sepurmu. Sepurmu enggak satu bayi. Makanya ya, ya harus bayar. Sama kok metrung-trung. Wah, ini bakal kayaknya kok direwangi. Marah-marah. Maaf, Pak. Karena saya ini sudah apa sudah jaka tua. Oh ya. Kan enggak pernah pernah menikmati orang yang semacam ini loh. Apa kira-kira ini berapa kalau dijual? Loh, Lek. Wong anaknya orang kok maksudnya dibeli. Ini mau saya pindang. Loh, hey. Apa pindang itu? Saya pindang. Mau kamu labrak gitu, Pak? Enggak. Lamar gitu. Iya, saya yang lamar. Gitu, kok. Oh, apa, Pak? Kenalkan nama saya, Pak. Belum siapa? Kenal nama saya, Pak. Iya. Ya. Subadi Bowo. Ya. Oh, kenalkan saya Sapari. Loh, itu nama saya, Pak. Lah itu tapi punya saya. Loh. Nama saya Adli. Sapari. Bolak-balik. Sapari. Bolak-balik. Sapari Tirto Cantoko. Heeh, terus Sapari menama asli Tirto Banyu Cantoko Kodok, Pak. Oh, dadi ratune kodok iki. Nek bengi nyuluk kodok. Oh, termasuk kodok enak kan apa, Pak? Lah kenapa? Ada yang tukaran yang kecil kok naik yang besar begini begini. Loh, itu lagi birahi. Hah? Birahi. Yang tukaran. Bos kita. Sampe niki lho, wong ndugi luar negeri kok nguasno kodok. Ambek mongso kok ngurus kodok sih. Lah kalau mangan saya kan ikan suwike. Oh, sawiki. Enggak tahu, suwiki enggak tahu. Suwiki itu apa disuwir-suwir enggak saitik? Kodok dikasih tepung. Terus? Jangan digoreng. Diapakan? Dilepas. Mencolot dhewe, Pak. Itu namanya tepung naik kodok. Enggak, Pak. Saya ingin jadi menantumu. Anak saya. Wala-wala. Jangan khawatir kalau jadi menantumu. Kok njaluk dipendem no endi? Lho. Ngomong dorong kan iki. Saya buatkan rumah. Rumah semacam ini bongkar semua, Pak. Wah, dibangun ya. Tanduri jagung. Ya itu dulu tanah petani migrasi loh. Tidak gitu kalau mengenai pertanian saya kan. Iya Pak. Saya oke loh. Begini dulu. Makan Pak ngaku. Begini apa? Karena orang pangkat begini. Lo pangkat yang gini di sini apa di sini? Di sini. Nah kandani Pak. Apa itu? Ya pernah dipecok uangnya. Sama ini kalau gak emplang. Ya enak. Ini. Samaan teman-teman kepengin ngrabi anak gua lah. Betul, Pak. Oh. Ini sudah enggak pernah pacaran? Enggak. Enggak pernah tunangan? Enggak boleh. Enggak pernah punya anak? Enggak boleh. Enggak ya masih perawan. Perawan kir-kir. Telingannya Bapak mana? Kir-kir. Kok licik kupingnya? Itu dedek kuping. Itu ujung. Pak, turun dari bojomu kok wis lemas. Hati-hati lho Pak, kuping sama dikrikiti lho. Anakmu tak kawini, Pak. Sikilmu lho ngenai bapaknya ya. Saya kangen sama ini, Pak. Sudah. Iya. Ini nanti uang untuk perskot. Karak mendadak, Pak ya. Iya. Isinya apa, Pak? Sosok petang ewu, Pak. Oh, gak ngepek mantu kan, gak ngeri. Loh. Iso. Ini Pak. Berapa ini Pak? 5.000 ngono lho. 20.000 ini. 5.000 ini Pak. Dolar 20.000 ini. Oh iya bener. Berapa? 50 50 100. 50 50 100. Berarti ini 200. 200 apa? Ribu. Saya hitung-hitung ya wis. Wis terima. Gini, saya terima. Langsung saya mengelek, Pak. Loh, ada nang mengelek bendera ae. Enggak, nanti dikarak. Kamu ngarak ke sini langsung hari ini juga, ya. Pak. Sudahlah. Enggak. Jangan takut. Pokoknya kalau Bapak bilang iya, kok kata bahasa Indonesia aja. Oh. Nek Bapak ngomong iya kudu iya. Dadi kematen, dadi kematen. Wis. Mau apa ini? Masuk katanya aku yang gelungan. Mau itu kayak kuro. Peribahasa kata Jawa mengatakan, Pak. Apa? Kayak kuro. Tambah ono itu. Wong ini kayak kuro. Babana masih lelek ini. Utu nono yang bisa ketemu api. Saya ya walaupun tidak punya uang. Ini sih sudah jadi uang 1 juta ini ada di dalam sini. Coba pegangin. Head sama lah head. 1 juta. Lihat. Apa aja 1 juta mana? Delok entah Pak. Delok ini apa kanan delok entah Pak. Wong e jentas liwat iki. Lho, ta, Pak. Enggak ono ngene kok. Enggak ono ta. Lah nek ono lha aku melok ndadol bengi-bengi ngene. Lho. Apa iki? Saya berangkat dulu ya. Nanti ngarak langsung. Langsung ngarak. Pengiringnya kira-kira ya 2000 orang. Oh, kurang banyak. Tunggu bal-balan tambak tadi buyar, lanjut sini. Kurang banyak kalau 2000 orang itu. Oh iya, Pak, banyak merik, bebek. Kepala itu gombel ini. Jadi aku mau nganak pertanaan. Ayo, Pak. Halo. Anjahan nih, Pak. Mana, Jan? Loh, kan, lho. Kok so gede, bingung gak ada lari. Oh. Iku lho, mau gak kena sama ini, sama terima sih, Pak. Gak apa-apa, itu nona yang bisa jelak ketemu api, es. Bener, Pak. Mau, Pak. Gak, wes. Pokoknya kan, ayo, cepet. Ganti. Pakaian kemantan. Nggak suruh teko, mbak ini, kemantan ini. Ketuntan dadi wong soge temenan. Si Dotak bangun kok. Napa? Suwun. Mat. Apa? Petuk iki maneh. Mulia. Pak, ngeten masalah sing pun nggih pun gak perlu dijupura. Nggih. Sama lak kajenge mantu. Heeh, iya le. Oleh bos gede. Heeh. Pengusaha. Saparit jenenge Saparit. Nggih. Kula niki pengiringe kali Cak Slamet niki. Lah, bareng kula iringaken manten iku memang gawat. Gawat. Dinane mboten tepak, Pak. Lek numpak motor kudu sing ati-ati sebab lek gak tepak iku akeh balae. Mantene waduh, Pak. Mantene cekak-kakak. Cekak-kakak. Kelacakan. Cekak-kakak. Mantene kecilakaan ya kan. Lho niki enten saking pengiringi sing para pini sepuh kula dingengken ngekake kali sampean beritane. Beritane, Pak. Ya ono cedhi, Pak. Nah niku. Durung maca nangis. Diwaca dhisik nangis keten lho, Pak. Durung ta men. Durung maca napa isine kok. Oh, kualik. Walah. Setul, aku gak ketok lek maca lek to lek. Yang bertanda tangan di bawah ini. Heeh. Dan sing ini sar. Racute. Oh, sing iki. Nisar lho. Ya sing ngomong iki lho, ngono. Kepatil. Eh. Keblek lho. Kepepet lho. Iki lho kepadet. Kepada yang terhormat Bapak Bowo. Aku di rumah. Iki ndek kene iki. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bahwasanya saya sebagai kemantan laki kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Sekarang dicilaket. Di rumah jicet. Iki ke opo sih? Saya di rumah sakit Cilacap. Cilacap. Saya diotopsi, diperban, disuntik. Mati. Dibedel mati, Pak. Mati, Pak. Dadi ning berita niki kula sampaikan. Iki berita temen, Pak. Supaya mboten kaget. Yo napa, Pak, niki. Wah, wah. Lah iki nek dina iki aku wurung ngundang mantu, lho. Lah, kuwarungan aku. Lah, kuwarungan, kewirangan. Iki ngomong kok pete pecotot. Ya ajak didi ta. Lagi isi kula niki pengiringe, Pak. Kula wong jane numpak motor situk niki. Kok bareng mriku susah, Pak. Makane kula kabare niki surat dugi para pinisepuh sing ngiringi. Sing ngiringi, Pak. Apa iki? Anak sampean teng pundi sakniki? Eh, jek tak kongen brai nduk kono. Lah wis kene nak kene. Wis, Dik. Keblen. Wis kene ae, ya. Walah, nggih. Keblen. Niat nak majakmu abuh. Nyewa, Pak, niku. Tapi ya. Masih nyewa ya gak dijolek gak kon. Lapo? Lapo, Pak, kok nyanyi? Kok nyanyi? Aku tak bajar nangis. Wong nangis gak metu luwe lho, Pak. Dorong wae tak terus. Iku ono kabar, Dik. Iki ono kabar, jange bojomu sing kemang. Sing ra dikentel mboten ndak, Ton. Kok iso Jangan bojomu mati nak. Kecelakaan. Bakal bojoku kecelakaan. Sing anu mung bos, iya. Kecelakaan. Mati. Iya mati. Kapok. Loh, loh. Bos, aku gak seneng kok. Engko dhisik nak. Nek sampe kon gak dadi bojone iku mang, katen gak iso ngalahne. Bapak iki sing barek wong randung tenengan. Ya Bapak. Padahal bapakmu buane undangan, buane akeh. Wes, gen nutupi sin. Nah. Ya napa niki, Pak? Dalek oh bojo sak kecekelmu. Nek kon seneng aku ya seneng. Sing ragati sampean. Oh ya dol lah kan sapa? Aku. Anakmu guyu, berarti seneng mbaku. Kowe wo, wo. Anakmu seneng mbaku wo, wo. Aja kegedean ati, kepalang kegedean dengkul. Lah wong guyu kok tenan berarti cinta dengan saya. Pilihan, pilihan. Nah, pilihan. Pilihan. Ayo, pilihan. Ayo apa? Pokoknya kali iki lho iki Bapak. Di antara satu dan dua, aku sing ngidan. Ayo. Aku sing ngidan tuk jero loke. Eh. Iki kok lho, Pak, sampean. Oh iya, nyekseni mawon. Pokoke kudu sak jero kene gak oleh kono. Sak jero kene berarti oleh karawitan. Gak oleh. Kon milih kocok gak oleh mbakku. Gak lah, Pak. Kocok sing duwe anu sing disik oleh. Ayo. Oh. Oh. Kurang potongan itu. Iki lho dik 50 lho. Saiket dipamerno. Kikerian. Waduh Pak, emo Pak. Iya. Ambu curut. Dari oh. Dari kecoa. Wah aku dhewe cara wedok mau mbek iki kok amis. Amis sih pojane. Ayo mulai Mbak. Ayo mulai. Lho kok diisi Mas? Lho aku dorong mele. Iki pacare nduk omah. Aku mau lah itu bapakku. Wis sampean apa? Oh, kan ono maneh. Ojo sampe. Lho ojo ngono ta Mas? Ojo sampe. Ojo sampe apa? Ojo sampe worong. Wah, sampe cedek-cedek. Kenapa? Aku iki sing tak tutupane. Lah niki ketok jeblas. Kok ngutuk. Pak iki Pak yo mele iki Pak yo. Sampeyan iki perlu dipilih kali iki ora, Bu? Usilah. Wis tak diucap sampean. Ayo. Timbangane sampean isi nah yo. Dhewe gawe worong. Cara wong itu gak ada gedilat maneh, sepet lah. Enak, enak. Lah iya. Tetep tak dadekne bojo. Sambutane. Sambutan. Sambutan. Sambutan. Tak nyambut manten. Iya. Kon lungguh lho. Sambut tamu jaken kok kate nyambut maneh sih. Ampun kok sauri. Wingi ngapik malih. Oh. Menyambut kemanten iki lho, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bangka lho. Oh, bangka. Pak, kotak. Kliru. Lah. Kartu lho, lah. Kon kok tak keprok mati bojomu tapek kon kok. Wong kancane kok disodok. Umpana ta cara dicongkok. Lho. Aku bisa lihat. Kon songkro pencet aku iki. Para tamu, para hadirin sekalian, malam ini adalah kebatalan kemantan lelaki namanya Pak Saripah. Kegagalan Pak Sapari, maka untuk penggantinya saudara Kartili. Kartu, Kartulu. Kartolo. Kartamin. Itu melo, eh. Kartolo sebagai suami yang sah yang diserahkan oleh papinya. Biru. Adapun sajian-sajian yang kurang memuaskan, mohon hadirin sekalian memaafkan adanya. Nah, ini ada wayang titi. Nah. Lara barang deh. Layo rek. Kulo mantu panjenengan bapak. Iki wong karena apa lah yang ben-ben di anu. Kanjen kayak parabola. Iki lah Pak wis mati. Pak, iki. Lho, kok peteng? Peteng. Lho ya kan dari kakek. Iki siapa? Kula mak. Lho, mati mati ndok tol bali nang tol. Lho, aku ya mati aku. Debok bosok kali asem panggilane gogowon kabeh. Aduh. Debok bosok lesa-lesok kabeh debok ya bosok. Nek tega dulino nang merono-merono. Kuburan liyan. Ganggu tanang dinan tamu. Kula anu kula gedebok bosok, Pak. Maaf, Bapak, kula mantu panjenengan, Bapak. Lho. Kae iso. Mati, Pak. Gentayangan, gentayangan. Gentayangan. Gentayangan dengkulmu remek. Kecara gak mancel lemah. Gak mancel lemah tepatu. Alah, mati. Lho. Iki lemes sito. Lho. Sito. Lho. Ha sito. Kon gak percaya nek lho. Lho. Mati, Pak. Wis, bukannya ini isu atau buat-buatan, Pak? Ternyata ada surat dari pengiring Bapak. Ngocok pelecehan ya. Pelecehan apa niki enten surat ngeten lho. Kepada Bapak. Sampun mati ta. Nah, mati. kepada Bapak bawa di tempat. Mohon maaf, maaf Pak, saya badhe manten kecelakaan. Itu tulis aku. Tulisan Kartolo. Aku gak tau nulis iki. Kecelakaan. Kecelakaan iya, berita. Berita. Sing gawe sapa? Sing buta Kartolo. Pun jare. Tadi ku. Lho, Bapak. Lho, di bapakmu lho. Iki dadi apa, Pak? Iki malah anakku kan. Lah sampe dadi napa niku? Dadi kemanden. Kemanten iki nekku, Pak. Eh? Iki nekku. Lho jane tak rabi enak. Kondisi yo napa sampean niku wis tuwek to. Wis tuwek, Pak. Sing gere koyo ate sing koyo ngene mang sapa? Lho aku lha iki jane kok pek aku. Iki pacare to lho sampean pek. Lah sampean pun tuwa. Aku gagal. Lho nggih. Kala iki nggih. Rabine aku met. Aja ngakon aja. Ha, ojo ngono. Sing ben kono sing dadakno. Kale male lho. Lah nggih. Sampeyan iki nggih pun nenten paribasan. Tuku sewek nang japanan kerusak-kerusak suarane babi. Wong wis tuwek-tuwek kok mesir perawan. Mundak cuma sungker gak dadi-dadi. Nah. Nggih, boyo kula terus. Boyo kula mencenut-cenut mawone yen. Pak, lilakno, Pak. Lilakno. Ya wis, tak relakno. Kon ya apa? Cinta mbek iki. Cinta. Lah kon? Lho, cinta, Pak. Temen cinta. Ya wis rabin wong bojo-bojomu dhewe.